بأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa subuh 24 Rajab 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk membaca kembali kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-asyan wa ja'alna minal rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan, dan indahkan keimanan tersebut di dalam hati-hati kami, dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, perbaikilah urusan kami seluruhnya, dan janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami walaupun sekejap mata. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca tafsir surat Ali Imran, dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir surat Ali Imran ayat 121. Mudah-mudahan bisa selesai sampai kepada ayat yang ke-127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Artinya, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada hari dari rumah keluargamu. مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. Akan menempatkan para mukmin di beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu Sami'un Alim. Idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Yang artinya ketika dua golongan darimu ingin mundur karena takut. Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan tersebut. Wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh karena itu hendaklah karena Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Padahal kalian ketika itu orang-orang yang lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika kalian mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit? Bala, in tasbiru wa tattaqu yatukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin. Ia cukup jika kalian bersabar bertakwa dan mereka datang menyerangmu dengan seketika itu juga niscaya Rabbmu menolongmu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda. Wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Artinya, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu sebagai kabar gembira bagi kalian, bagi kemenangan kalian. Dan agar tenteram hati kalian karenanya. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidaklah kemenangan kalian itu melainkan dari Allah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Allah menolongmu dalam perang Badar dan memberi bantuan untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina. Lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis mengatakan, وَذَلِكَ يَوْمُ أُحُدْ حِينَ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْمُسْلِمِينَ. Itu adalah pada perang Uhud. Ketika Nabi Muhammad SAW pergi bersama kaum muslimin. Kata-kata itu maksudnya adalah, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu. Akan menempatkan para mukminin di beberapa tempat untuk berperang. Nah, Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan ayat itu adalah ceritanya tentang perang Uhud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi keluar dari kota Madinah ya pada hari Sabtu di tanggal ketiga dari bulan Syawal. Pada hari Sabtu pada tanggal 23 atau tanggal 11 lah ya. Tanggal 11 dari bulan Syawal. Pada tahun ketiga Hijriah. Jadi ayat yang pertama yang kita baca pada pagi ini ayat 121 dan ingatlah ketika kamu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukminin di beberapa tempat untuk berperang. Ini adalah kisah perang Uhud. Kalau disebutkan oleh sejarah, perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah, bulan Syawal, tanggal 11-an Hijriah. Tanggal 11 Syawal. Ya. Jadi ketika penulis mengatakan itu adalah ketika Nabi keluar dari rumah, kemudian menempatkan kaum mukminin di beberapa tempat peperangan. Adalah perang Uhud ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi bersama kaum muslimin. tetapi disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir kejadian itu bukan perang Uhud. Afwan, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir kejadian itu adalah perang Ahzab atau perang Khandaq. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa itu adalah perang Uhud. Dan ini pendapatnya jumhur. Ini adalah pendapatnya jumhur. Yang mengatakan itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, kemudian Imam As-Suddi, ulama-ulama tafsir dari generasi tabi'i. Maka pendapat yang lebih kuat, ayat yang ke-121, maksudnya adalah peperangan Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, kemudian di bulan Syawal, tanggal 11. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah, kemudian beliau menempatkan beberapa orang di gunung. Gunung yang akhirnya disebut dengan Gunung Rumat. Yaitu gunung pemanah. Sekitar 50 orang. Dikecuali oleh Jabir bin Abdullah. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dari peperangan Uhud disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Annal musyrikin hina qutila man qutil min asyrafihim yauma Badar. Bahwa orang-orang musyrik yang terbunuh dari pemimpin-pemimpin mereka pada peperangan Badar, maka mereka ingin untuk membalas dendam akan hal itu. Ini sebab terjadinya perang Badar. Perang apa? Uhud. Ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, hina wasalal musyrikuna bijam'ihim ila qaribin min Uhud. Di saat kaum musyrikin dengan kelompok mereka telah sampai pada tempat yang dekat dari Uhud. Makanya disebut dengan Ghazwatu Uhud. Karena, atau peperangan Uhud. Karena tempatnya dekat dengan gunung Uhud. Fanazzalahum sallallahu alaihi wasallam manazilahum. Lalu beliau menempatkan mereka pada posisi mereka masing-masing. warattabahum fi maqa'idihim, mengatur mereka secara tertib pada kedudukan mereka. Wa nazzamahum tanziman ajiban, dengan suatu pengaturan yang sangat cemerlang. Yadullu ala kamali ra'yihi wa bara'atihi al-kamilah fi ulumi siyasah, yang menunjukkan akan kematangan fikirannya dan kemahirannya yang sempurna dalam urusan siasat perang. Kama kana kamilan fi kullil maqamat, sebagaimana beliau sempurna dalam segala urusan dan tindakan. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ai la yakhfa alaihi syai'un min umurikum, tidak ada sesuatu pun dari urusan kalian yang tersembunyi darinya. Ini ayat lanjutannya membicarakan tentang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah menuju Uhud. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan pasukan-pasukan pada tempatnya masing-masing yang cocok. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ahli siasat perang. Beliau sempurna dalam segala macam bentuk kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Dalam akidah sempurna, ibadah sempurna, muamalah sempurna, adab dan tingkah laku sempurna. Kemudian siasat perang juga sempurna. Padahal aku yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin kupas lebih dalam, perang Uhud ini terjadi awalnya pembicaraan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Apakah mereka menunggu di kota Madinah ataukah mereka keluar dari kota Madinah? Apakah mereka menunggu di kota Madinah, menunggu musuh, ataukah mereka keluar dari kota Madinah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memimpin dari kaum musyrikin pada saat itu untuk memerangi kaum muslimin di kota Madinah adalah Abu Sufyan. Dia mengumpulkan para tentara, pasukan sampai berjumlah kira-kira 3.000 orang. Kemudian pada hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat. Setelah selesai salat Jumat, maka beliau waktu itu salat di rumah seseorang yang bernama Malik ibn Amr. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan manusia di rumah Malik ibn Amr tersebut. Kata beliau, yakhruju ilaihim am yamkuthu bil Madinah, apakah kita keluar menemui mereka dari kota Madinah atau kita diam di kota Madinah? Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya kaum munafik, mengatakan kita tinggal di kota Madinah saja. Fa in aqamu aqamu bisyari mahbas, kalau seandainya mereka kaum musyrikin mengepung kita, maka mereka akan mengepung dengan pengepungan yang tempat pengepungan yang terburuk. Wa in dakhalu qatalahumur rijal fi wujuhin, kalau mereka berani merangsek ke dalam kota Madinah, maka para tentara kita akan memerangi mereka langsung. Ini kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kelompok munafikin. Kemudian kalau berani masuk kota Madinah, akan dilempari oleh para perempuan, anak kecil, dengan batu-batuan. Kalau seandainya mereka pulang dalam keadaan kalah dan rugi. Nah, ini adalah pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. ketua orang munafik di kota Madinah. Dan kemunafikan itu hanya ada awal mulanya di kota Madinah. Di Mekah enggak ada munafik. Hukum kemunafikan itu ada di kota Madinah. Di Mekah yang ada hanya tauhid dan syirik waktu itu. Muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, dan musyrikun, orang-orang yang musyrikan Allah. Munafikun enggak ada. Kapan ada? Ketika di kota Madinah. Kenapa ada? Karena iri dan dengki. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Aku berlindung dari buruknya seorang yang hasad jika dia hasad. Disebutkan oleh Allah permintaan perlindungannya paling akhir. Para ulama tafsir menyebutkan kenapa? Li'annahu akhassu tabai'. Karena dia sifat paling busuk. Ya, sifat paling busuk. Gara-gara iri, inilah timbul kemunafikan dalam Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul tinggal di kota Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah. Sebentar lagi dia akan memimpin kota Madinah. Sangat dihormati di kota Madinah. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka derajat dia naik, kalah. Kalah pamor dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbullah di situ iri. Tapi dia tidak bisa perontal karena orang-orang kadung mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dia bersifat nafaqah, munafik, yaitu bermuka dua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum. Jika bertemu dengan orang beriman, maka ia mengatakan kami beriman, kami bersama kalian. Tapi jika bertemu dengan setan-setan mereka, sesama dengan mereka, maka ia mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Nah, itu sebabnya orang munafik ya. Nah, itu penting nanti. Kenapa sampai disebutkan orang munafik di sini? Nah, itu adalah sarannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Diam di kota Madinah. Kemudian kalau seandainya mereka mau mengepung, mereka mengepung tempat yang sangat sulit. Kalau seandainya mereka masuk, dibunuh oleh penduduk kota Madinah, dilempari batu oleh wanita dan anak kecil. Kalau seandainya mereka pulang, berarti mereka kalah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang belum pernah menyaksikan peperangan Badar, yang tidak ikut perang Badar, mengatakan, ayo keluar, kami sekarang ingin perang. Ya, perang Badar sudah dan kami belum ikut. Maka kemudian mereka mengatakan, ayo keluar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju perangnya dan pantang. Nah, ini sifat laki-laki, semestinya kita memiliki seperti itu. Pantang untuk kembali. Kalau sudah pakai baju perang, pantang untuk dilepaskan lagi. Kalau sudah pakai baju perang, berarti harus keluar kota Madinah. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu anhu membenci, alangkah indahnya kita tidak tadi kita tidak memberikan saran kepada Rasulullah untuk keluar. Beliau sekarang memakai baju perang. Maka beliau katakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma yanbaghi linabiyyin idza labisa la'matahu an yarji'a hatta yahkum Allahu lah. Tidak pantas untuk seorang nabi apabila dia sudah memakai baju perangnya untuk melepaskannya sampai Allah memberikan keputusan untuknya. Nah, ini laki namanya. Semestinya seperti itu. Kalau sudah punya tekad dan tekad itu kebaikan, jangan mundur. Ya. maka dia harus tegar. Kalau tekad, saya ingin menghafal Quran, tekad, maka jangan mundur. Pantang untuk mundur. Dan ini persis kejadiannya dengan waktu itu penaklukan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW ketika sudah berhasil menaklukkan kota Mekah, maka kemudian mengatakan, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, aman. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya, aman. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, aman. Maka kaum Ansar mengatakan, ini orang ingin kembali ke daerahnya. Menuduh Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu bahwa kaum Ansar mengatakan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'asyaral Ansar, wahai kaum Ansar, tidak pantas bagi seorang Nabi apabila dia sudah berhijrah dari sebuah tempat untuk kembali lagi dari tanah hijrahnya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Tidak pantas bagi seorang Muslim jika dia sudah berhijrah meninggalkan maksiat untuk kembali lagi kepada kemaksiatan dia. Sangat rugi. Ya, cemen bahasanya. Harus kokoh, tegar. Walaupun syahwatnya membara untuk melakukan maksiat tersebut. Tidak. Orang mukmin tidak boleh dungu. Masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Dia harus kokoh, tegar. Ya. Ini para ikhwan dirahmati Allah, itu pelajaran menarik dari perang Uhud. Maka akhirnya Rasulullah SAW keluar dengan 1000 sahabat, 1000 pasukan. Ketika sampai di Syaut, Syaut itu adalah sebuah tempat sebelum Uhud. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pulang dengan 1/3 dari 1000 tadi. Berarti 300. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, saya masih berpendapat dengan pendapat tadi. Kita nunggu di kota Madinah aja. Makanya dia mengatakan, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Walakin la narakum tuqatiluna liyawm. Kalau seandainya, lihat buruknya orang munafik ya. Ini sudah tahu kita mau perang ini. Dia mengatakan, kalau kami tahu kalian berperang, niscaya kami akan mengikuti kalian. Tapi yang terjadi hari ini, kalian gak akan perang. Lihat, orang sudah benar-benar mau perang, dikira bukan perang. Alasan dia saja untuk bisa apa? Pulang. Ya, dan pulang mundur dari medan pertempuran saat dua pasukan sudah bertemu, ini termasuk dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya yang terakhir adalah wattawalli yawm az-zahf, berlangkah mundur ketika hari peperangan yang sudah bertemu antara dua pasukan. Dan Rasulullah SAW tetap saja, ya, dari 1000 jadi 700, tetap saja beliau jalan. Sampai turun di daerah Gunung Uhud. Kemudian beliau, waja'ala dhahrahu askarahu ila Uhud. Nah, ini penting ini. Dan beliau menghadapkan zahranya, menghadapkan punggungnya, dan juga pasukannya ke Uhud. Jadi begini, ini Madinah, ya, kemudian ini Gunung Uhud, anggap gunung gitu lah. Kemudian ini gunung kecil. Beliau dan di sini matahari arah. arah matahari gitu. Matahari. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapkan punggungnya ke Uhud. Ya, punggungnya ke Uhud. Berarti melawan matahari. Betul? Sedangkan pasukan musuh dari sini. Berarti menantang matahari. Dan itu siasat politik, siasat perang tersendiri. Akhirnya mereka tidak bisa untuk melihat dengan jelas karena silau oleh matahari. Itu makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan punggungnya ke Uhud, ya, agar beliau tidak menghadap ke matahari. Kemudian beliau bersabda, la yuqatilanna ahadun hatta na'muruhu bil qital. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk berperang sampai kami memerintahkannya berperang. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di gunung kecil itu 50 orang para pemanah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Saya katakan tadi Jabir bin Abdullah, ya. Abdullah bin Jubair yang benar. Abdullah bin Jubair. Kemudian beliau mengatakan, in dhahu al-khayla anna wa la nu'tayanna min qibalikum walzamu makanakum in kanatin naubah lana aw alayna wa in ramaytumuha wa in ra'aytumuna tuqattifuna at-tayru fala tabrahu makanakum. Lihat, ini bahasa-bahasa peperangan tegas. Kata beliau, indahul khayla anna, tahan pasukan kuda dari kita. Satu. Dan jangan sekali-kali kuda menyerang dari kalian, dari arah kalian. Pasukan kuda menyerang dari arah kalian. Dua. Dan diamlah di tempat kalian, meskipun keadaan kemenangan untuk kita atau keadaan kekalahan atas kita. Tiga. Dan jika kalian melihat kami dimakan oleh burung-burung, maka kalian jangan pergi dari tempat kalian. Sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan pasukannya sebanyak 50 orang dan diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Ya, Abdullah bin Jubair. Dan beliau mengatakan, yang pertama adalah tahan pasukan kuda. Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik, beliau mencoba di sini dengan 200 pasukan kuda. Khalid bin Walid, 200 pasukan kuda, mencoba merangsek dari belakang. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, tahan. Satu. Yang kedua, kata beliau apa? Jangan sampai datang pasukan kuda dari arah kalian. Dua. Yang ketiga, tetap di tempat kalian. Jangan sampai turun. Keadaan menang atau kalah. Sampai kami misalkan dimakan oleh burung karena kalah, jasad-jasad kami dimakan oleh burung karena kalah, maka jangan kalian keluar dari tempat kalian. Wasiat Rasulullah SAW. Karena kalau seandainya ini bisa dikuasai di sini, kemudian ini kan yang datang dari sini kan pasukan orang-orang kafir Quraisy yang datang dipanahi. Ya, di sini menangnya. Sudah matahari kemudian kena panah. Makanya pusat kekuatannya sebenarnya di sini pada 50 orang ini. Ya, kemudian Khalid bin Walid yang juga ahli perang melihat kejadian itu. Maka beliau ingin menghancurkan dari belakang, tetapi tidak bisa. Setiap kali menghancurkan dipanahi. Setiap kali datang dipanahi. Nah, ini kejadian pada peperangan Uhud. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera peperangan. Nah, ini sunnah, sunnah Nabi saat berperang ada benderanya. Ya, makanya salah satu celaan yang dicela atas orang-orang yang suka ngebom, yang salah dalam praktek jihad, mereka tidak ada bendera yang dibawa. Nabi Muhammad SAW memberikan bendera peperangan kepada Mus'ab bin Umair. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada saat itu berperang. Tapi akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah awalnya menang, kemudian setelah itu beliau terdesak dan luka-luka akibat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi belum maksimal untuk dikerjakan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Idhamma qa'ifatani minkum an tafshala. Ketika dua golongan dari kalian ingin mundur karena takut. Nah, siapa tadi yang mundur? Pasukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebanyak berapa orang? Jadi 300. Wahum banu Salimah wa banu Harithah. Lakin tawallahum al-bari bilutfihi wa ri'ayatihi wa tawfiqihi. Artinya, mereka itu adalah Bani Salimah dan Bani Harithah. Akan tetapi Allah menolong mereka disebabkan kasih sayangnya, perlindungannya dan bimbingannya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Fa innahum idza tawakkalu 'alaihi kafahum wa 'anahum wa 'asamahum min wuqi'i ma yadhurruhum fi dinihim wa dunyahum. Karena bila mereka bertawakal kepadanya, niscaya Allah akan mencukupi, menolong mereka dan melindungi mereka dari tertimpa oleh sesuatu yang dapat memudaratkan bagi agama dan dunia mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang kedua pada kesempatan kali ini, ayat 122. Ini adalah maksudnya yaitu dua pasukan yang berasal dari Bani Salimah dan Bani Harithah. Mereka ini takut, ya. Takut, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Dan ada yang menarik pada ayat ini, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Saya sering membicarakan ini dalam pelajaran akidah atau tauhid. Wa 'alallah. Di sini objek didahulukan. Yang dituju ketika bertawakal didahulukan. Makanya terjemahannya coba perhatikan. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja. Kepadanya didahulukan sebelum perbuatannya. Hendaklah kepada Allah saja. Ngapain kepada Allah? Orang-orang mukmin bertawakal. Di sini tauhid. Ya, objeknya didahulukan. Seperti kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ada kata-kata hanya, itu tauhid tuh. Kepadamu, baru perbuatannya, kami beribadah. Hanya kepadamu, kami minta pertolongan. Nah itu dia, itu tauhid. Jadi ketika objeknya didahulukan, tujuannya didahulukan daripada perbuatannya, menunjukkan kepada tauhid, kepada pembatasan, kepada pengkhususan. Ini menunjukkan kepada tauhid. Dan ini yang kadang-kadang hilang dari diri kita. Ya. Sebagian orang kalau sudah usaha dunia misalnya, dia sangat bersandar kepada hartanya, modalnya, tim kerjanya, kemudian planningnya, kemudian dan banyak tuh sekarang yang bisnis-bisnis online, kemudian ada training-training bisnis, kan banyak kan? Ya, caranya begini, cara promosi begini, cara jualan begini, ya. Tetapi jangan lupa ada yang paling penting, yaitu bertawakal kepada Allah. Bahkan bertawakal kepada Allah adalah paling utama sebelum usaha duniawi. Ittaqullah wa ajmilu fi talab, kata Allah. Inna nafsa lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Bertakwalah kepada Allah, perbaiki dulu hubungan dengan Allah dan baru perbagusi usaha. Nah, itu dia. Takwa baru bagusi usaha. Ya. Nah, ini sama itu. Sebagian orang kadang-kadang lupa dia untuk bersandar kepada Allah dahulu sebelum bersandar kepada selain Allah. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan fi hadhil ayah wa nahwiha wujubut tawakkul. Dalam ayat ini dan semisalnya mengandung hukum kewajiban bertawakal. Wa annahu ala hasbi imanil abdi yakunu tawakkuluh. Wat tawakkul huwa i'timadul abdi ala rabbih fi husuli manafi'ihi wa dab'i madarihi. Artinya, nah ini penting. Dan tawakkal itu, dan penulis mengatakan, dan sebesar keimanan seseorang, maka sebesar itu pula lah tawakkalnya. Nah, perhatikan ini. Tawakkal tanda iman. Sebesar tawakkal, sebesar itu pula imannya. Jika tawakkalnya kurang, kurang juga sebenarnya imannya. Nah, itu dia. Ya. Ini hati-hati, para ikhwan dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita ingin menggapai asa, cita, angan yang kita inginkan. Lihat Nabi Ya'qub alaihi salam ketika kehilangan Yusuf, anak tercintanya alaihi salam. Ketika kehilangan Bunyamin, anak kedua yang tercintanya. Apa yang beliau lakukan? Tawakkal. Asallah. Semoga Allah saja. An ya'tiyani bihim jami'a. Yang mendatangkan mereka seluruhnya untukku. Subhanallah. Maka bagi siapa yang asa, angan, citanya belum tercapai, maka ucapkan sebagaimana ucapan Nabi Ya'qub alaihi salam. Asallah an ya'tiyani bihim jami'an. Asallah. Ya. Semoga Allah. Allahnya dulu. Tawakalnya dulu. Tujuannya dulu. Baru setelah itu perbuatannya. An ya'tiyani bihim jami'an. Semoga Allah ya mendatangkan mereka seluruhnya kepadaku. Dan benar, akibat bersandar seperti itu, maka beliau bertemu dengan Yusuf dalam keadaan terbaik, menjadi aziz Misr, menjadi pemimpin kota Misr dan memuliakan bapaknya. Itulah buah dari bersandar bertawakal kepada Allah. Pokoknya kalau udah urusan tawakal itu indah, hidup itu indah. Ya, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menggerutu, tidak mudah pusang, bahasa Banjar. Ya. Kenapa? Karena dia Allahnya dulu ada dalam dirinya, sandarannya itu Allahnya dulu. Baru dia bersandar. Ya, yang dituju dulu baru perbuatannya. Kemudian penulis mengatakan, dan tawakal itu adalah bersandarnya seorang hamba kepada Rabbnya dalam memperoleh manfaat dan menolak mudarat dalam dirinya. Falamma dzakara halahum fi Uhud wa ma jara alaihim minal musibah adkhala fiha tadhkirun bi nasrihi wa ni'matihi alaihim yauma Badar. Nah, ini dia. Dan tatkala Allah menyebutkan tentang keadaan mereka dalam perang Uhud dan apa yang terjadi pada mereka berupa musibah, maka Allah juga menyebutkan pertolongan Allah dan nikmatnya atas mereka pada peperangan Badar. Ya, liyakunu syakirina lirabbihim wal yukhaffaf an hadza. Artinya agar mereka bersyukur kepada Rabb mereka dan agar hal itu meringankan kejadian pada perang Uhud tersebut. Para ikhwah, perang Uhud Nabi Muhammad SAW alhamdulillah menang. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu berapa pasukan tadi? 3.000. Itu hampir membawa semua kekayaan mereka. Jadi mereka itu ingin mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Dan karena keinginan mereka itu, mereka akhirnya tidak mikir. Mereka bawa semua harta mereka dari Mekah. Karena ingin memperlihatkan, ini kami menang pastinya. Gak mungkin kami bawa harta seperti ini kalah. Pasti kami menang. Nah, gitu. Nah ketika terpukul mundur, maka banyaklah harta rampasan yang mereka tinggalkan. Nah pada saat itu kaum muslimin mengambil harta rampasan. Yang tadi di gunung, yang 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, mereka sebagian beristihad. Ini peperangan sudah selesai. Maka turunlah mereka. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan sekali-kali turun. Akhirnya Khalid bin Walid dengan 200 pasukan kuda bisa merangsek dari belakang. Ketika asik-asik turun, kaum muslimin sibuk dengan ghanimah, maka pasukan Khalid bin Walid memukul, memerangi, menyerang mereka dari belakang. Maka pada saat itulah akhirnya kaum muslimin kaget dengan penyerangan Khalid bin Walid dari belakang. Nabi Muhammad SAW sampai terpojokkan, sampai ke Uhud. Kemudian ada beberapa sahabat beliau yang menjadi tameng, tubuhnya menjadi tameng Rasulullah SAW. Ini para ikhwan dalam hati Allah. Jadi intinya di akhir Nabi Muhammad SAW terdesak. Bahkan penutup kepala perang beliau masuk ke Wajnah. Wajnah itu di sini. Masuk. Subhanallah. Kemudian sunyah beliau, sunyah itu gigi ini. Ya. Bukan gigi tengahnya, tapi gigi samping tengah. Dua-duanya patah. Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan kejadian tersebut, mana dibandingkan orang-orang yang mengaku dan mengajari kaum muslimin ilmu kebal. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa negeri ini, seperti dibunuhnya para ustaz, para guru mengaji, ya, itu dari sisi buruknya menimbulkan kesyirikan. Apa sih tahun 98? Menimbulkan kesyirikan. Keluarnya bambu kuning keramat, keluarnya pisang emas kecil diisi minyak Quran, keluarnya tasbih-tasbih baisi, keluarnya orang-orang kebal, ilmu-ilmu kebal, ya, menimbulkan kesyirikan. Nah, ini para ikhwah. Nah, ketika kalah itu Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah tentang kemenangan mereka di peperangan Badar. Untuk apa? Meringankan kesedihan peperangan Badar. Ya, bahkan yang paling menyedihkan akibat ijtihad sebagian para sahabat tadi yang ijtihadnya keliru tentunya, maka paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 70 orang dari kaum muslimin mereka mati syahid. Bahkan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya dirobek-robek ya, oleh Wahsy. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di sini pelajaran menarik. Nabi Muhammad SAW ketika kalah di perang, bukan kalah, terdesak di perang Uhud, Allah mengingatkan kemenangan di perang Badar sebelumnya. Maka obat agar bisa menawar rasa sedih tatkala dapat musibah, tatkala dapat sesuatu yang tidak mengenakan, banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Nah, itu dia. Obat tatkala mendapatkan musibah, sedih dengan musibah yang ada yang Allah timpakan, maka banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Misalkan musibah pada kaki terjerungkup. Ya, kakinya apa? Terjerungkup. Luka, maka ingat, oh masih punya tangan, kepala sehat, ya, kemudian telinga sehat dan semisal. Terus seperti itu. Misalkan lagi orang yang mendapatkan musibah, ya, dia miskin atau banyak hutang, maka jawabannya, oh masih badan sehat, masih ada rumah, masih. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapat musibah, niscaya nikmat, mengingat nikmat tersebut akan meringankan dirinya atau akan meringankan musibahnya. Baik. Kemudian penulis mengatakan di ayat yang ke-123, wa idh nasarakumullah bi badrin wa antum adhillah fi adadikum wa idadikum fakanu 300 wa bid'ata 10 fi qillati dhahrin wa rathathati silah wa'adahum yunahizuna al-alf fi kamalil iddah was-silah fattaqullaha la'allakum tashkurun alladhi an'ama 'alaykum min nasrih. Dan ingatlah ketika Allah telah menolong kalian pada perang Badar, padahal ketika itu orang-orang yang lemah, orang-orang kalian lemah dari segi jumlah dan perlengkapan kalian. Saat itu kaum muslimin berjumlah 300 sekian belas dengan kuda yang sedikit, senjata yang usang, padahal musuh mereka hampir mencapai 1000 pasukan. Berarti berapa kali lipat? 3 kali lipat. Ya, 1 kali lipat yang sedikit, pasukan kudanya juga sedikit, senjatanya juga sudah lama, ya, melawan 1000 yang penuh dengan persiapan perang, dengan perlengkapan senjata yang mumpuni. Karena itu bertawakallah kepada Allah supaya kalian mensyukurinya yang telah memberikan karunia atas kalian dengan pertolongannya. Ingat para ikhwan, kita ini hamba Allah. Ada hal-hal yang kita bisa nalar dengan otak kita. Bahwa kita akan menang dengan persenjataan yang canggih. Itu kita bisa nalar dengan otak kita. Kita akan menang dengan pasukan yang kokoh, kuat. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita nalar dengan kuasa kita, dengan otak kita. Karena kuasa Allah di luar kemampuan manusia. Adanya para malaikat yang berperang di perang Badar. Nah, ini bukan hanya dalam soal peperangan. Dalam pengaisan rezeki, dalam menuntut ilmu, itu di luar nalar kadang-kadang. Nalarnya, ya, secara nalar otak manusia, orang belajar baru pintar. Tapi karena dia mengikhlaskan niat, dia belajar, kemudian dia pintar dalam kepintaran yang mungkin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tidak bisa dinalar dengan otak. Paham ini? Rezeki juga begitu. Ada pengaisan rezeki yang bisa kita nalar dengan otak. Bekerja, mau jualan pentol kah, mau narik becak kah, mau ojek online kah, mau sopir online kah. Kerja yang penting. Sebagaimana burung keluar, kerja dia. Tapi ada yang tidak bisa dinalar dengan otak. Yaitu menyambung silaturahim, menambah rezeki. Banyak beristighfar, menambah rezeki. Maka dua-duanya kita kerjakan. Jadi sebab ada yang bisa dinalar dengan otak, ada yang tidak bisa dinalar dengan otak. Dan kita harus percaya itu. Kemenangan dalam perang juga seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Ittaqul, ingatlah ketika kamu mengatakan, mubasyiran lil mu'minin musbitan li jinanihim. Alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 al malaikati munzalin. Seraya memberi kabar gembira kepada kaum mukminin demi meneguhkan hati mereka. Apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3000 malaikat yang turun dari langit? Nah, ini enggak bisa dinalar dengan otak nih. Nah, ini kira-kira 3000 dari langit dari di peperangan apa ini? Hah? Perang Badar atau perang Uhud? Hah? Perang Badar jumlah pasukan orang kafir musyrik berapa? 1000. Berarti perang Uhud karena jumlah pasukan musyrik berapa? 3.000, maka ditolong oleh Allah 3.000 juga. Melawan 3.000, 3.000 melawan 3.000. Taib. Bala in tasbiru wa tattaqu yu'tukum min fawrihim hadza ay min hamalatim hadza bihadzal wajh. Artinya, ya cukup jika kalian bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerangmu dengan seketika itu juga. Maksudnya, turunnya mereka, para malaikat tersebut adalah dalam kondisi seperti itu. Niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda, yaitu mengajarkan tanda-tanda para pemberani. Maksudnya gini, itu mungkin ayat yang ke-124 pada perang Badar. 1.000 melawan 3.000 malaikat. Ya, kemudian, di peperangan ini, perang Uhud, 3.000 melawan 5.000 malaikat. Lebih besar pertolongannya. Nah, ini para ikhwan. Kemudian polis mengatakan, "Waqtalafa an-nasu fi hal kana hadzal imdad hasala fihi minal malaikati mubasharatan lil qital kama qalahu ba'dhum aw anna dhalika tathbitun min Allah li'ibadihi al-mu'minin wa ilqa'i ar-ru'b fi qulubil musyrikin kama qalahu katsirun minal mufassirin yadullu 'alayhi qawluhu." Artinya para ulama berbeda pendapat tentang pertolongan itu, apakah dengan para malaikat secara langsung ikut berperang sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, atau pertolongan itu berupa peneguhan dari Allah bagi hamba-hambanya yang mukmin dan menjatuhkan rasa takut pada hati kaum musyrikin sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian besar ahli tafsir, yang dapat menjadi dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih." Waman nasr illa min indillahil azizil hakim. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Apakah malaikat memang turun langsung ikut berperang di perang Badar dan perang Uhud, ataukah malaikat, ataukah yang disebut malaikat turun itu maksudnya adalah Allah memberikan kemenangan dengan cara memberikan kepada hati kaum muslimi, kaum musyrikin sebulan sebelum berperang Uhud sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pasukan kaum muslimi. Ya. Intinya ada dua pendapat di situ. Nah, ada para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah bahwa bukan malaikat turun langsung, tetapi yang dimaksud adalah pemberian rasa takut oleh Allah kepada hati-hati orang-orang musyrikin. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian dan agar tentram hati kalian karenanya. Dan tidaklah kemenangan kalian itu melainkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini semua pelajaran bagi kita. Kalau sudah dapat, sukses, berilmu, kaya, kalau sudah dapat yang diinginkan, maka lihat. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ عَزِيزِ الْحَكِيمِ. Tidaklah kemenangan kecuali datang dari Allah. Itu ingat tuh selalu. Kelebihan apapun yang Anda dapati, kekayaan, ilmu, tahta, wanita, istri, ya, maka itu datang dari Allah, bukan karena ya kemudahan, bukan karena kepintaran kalian, bukan karena kelebihan kalian, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang beristri 4, ya, itu bukan karena kegantengannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena keilmuannya, tapi memang benar-benar murni pemberian dari Allah. Makanya salah satu obat ujub, obat beraku-aku adalah menyandarkan pemberian kelebihan dari Allah atau kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dalam hal ini seorang hamba tidak boleh bersandar kepada sebab. Nah, enggak boleh bersandar kepada sebab. Akan tetapi dia harus bersandar kepada Allah, sedangkan terjadinya sebab-sebab itu semata merupakan ketenangan bagi hati dan keteguhan atas kebaikan. Ya, hati-hati jangan sampai bersandar kepada sebab. Bersandarnya kepada siapa? Allah. Kalau sebabnya dicabut oleh Allah, tetap bersandar kepada sebab. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir ayat yang ke-127, Allah liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Allah menolong kalian dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu Ai nassarahumullah nassarallahu li'ibadihil mu'min la ya'du an yakuna qat'an li tarafin minal kuffar aw yanqalibu bighaydhim lam yanalu khairan kama arja'um yawmal khandaq ba'dama kanu qad ataw ala hardin qadirin arja'ahumullah bighaydhim khaibin. Artinya Allah menolong kalian dalam perang Badar dan memberi bantuan kalian untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali tidak memperoleh apa-apa. Maksudnya pembelaan Allah terhadap hambanya yang mukmin tidaklah melebihi batas dari sekedar membinasakan sekelompok dari kaum kafir atau mereka kembali dengan kemarahan di hati mereka dalam keadaan tidak mendapatkan kebaikan sebagaimana Allah memulangkan mereka pada perang Khandaq setelah mereka datang dengan niat bulat dan kekuatan Allah, lalu Allah mengembalikan mereka dengan kemarahan di hati mereka dan kesia-siaan. Apa maksudnya? Ini menarik para ikhwan. Yaitu maksudnya adalah Allah memberikan kelebihan, kesuksesan kepada seseorang secukupnya. Ada yang Allah berikan kemenangan. Ada yang Allah berikan orang-orang musyriknya setelah mengepung seperti peperangan Khandaq, mengepung kota Madinah, kemudian mereka tidak sanggup pulang mereka. Kalah. Sesuai dengan keperluan. Makanya ini yang membuat kita senantiasa pandai bersyukur. Meyakini bahwa pemberian Allah sesuai dengan memang keperluan kita. Ini yang membuat kita tidak mudah menggerutu atas pemberian Allah. Meyakini bahwa ketetapan Allah sesuai dengan keperluan kita. Kita beri contoh ya. Ulun butuh modal untuk berdagang. Nah, ulun jujur saja sebenarnya suatu saat pernah berpikir mungkin boleh juga dicoba ojek-ojek sopir-sopir online tuh. Ahmad Zainuddin jadi sopir online kan mantap tuh. Ya, enggak ada aib kan? Habis ngajar, antar anak-anak nyopir ulun sampai zuhur. Enggak ada aib. Ya, halal. Bahkan ulun pernah ke Mas Yoyot, Mas kan usaha beliau ngantar makanan. Kalau ada order bilang ke saya, Mas. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kadang kita perlu uang. Uang misalkan perlunya 3 juta misalkan, 3 juta. Allah kasih itu sesuai dengan usaha kita, Allah kasih 3 juta. Tapi di dalam hati kita, umma labihi pang. Sebenarnya 3 juta ini cukup. Ya? Nah, seperti itu. Nah, sama kalau masalah bini. Seikung. Cukup baik sudah. Nikmati yang ada, alhamdulillah. Mungkin kalau 2, 3, nanti sombong. Tidak bisa adil. Ada perkataan menarik kemarin, mana ke Haji Majid. Ada seorang istri berkata, pian men poligami, jangankan di akhirat, di dunia aja pinjang. Pian. Jer istrinya kepada lakinya. Maka nikmati yang ada. Ya, nikmati yang ada. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Kadang kita menginginkan yang lebih, ternyata yang lebih itu malah mendatangkan mudarat bagi kita. Ya, itu dia. Jujur saja kita kadang kan ini cukup nih, bulan ini cukup keperluan ini sebenarnya 3 juta aja. Tapi kalau diberi 4, 5, kau aja kita menabung-nabung. Nah, ini kau aja yang nabung ini yang kadang-kadang membuat kita akhirnya tidak bersyukur atas pemberian Allah. Terus mengeluh, terus merasa tidak cukup, terus. Nah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.